perjalananku di hidup ini. Suatu jalan yang panjang, ku tak tahu tak kapankah akhirnya. Penuh dengan misteri, kadangkala kebimbangan menggoda. Resahkan hari esok, kisah apa nanti kan ku lalui. Kisah tentang sukakah itu, atau mungkin duka nestapa. Untuk apa mengeluh? Untuk apa kala kebimbangan menggoda. Resahkan hari esok, kisah apa nanti kan ku lalui. Kisah tentang sukakah itu, atau mungkin juga nestapa. Aku masih berharap.